Padahal riwayat yang banyak itu la ilah. Itu kata Kiai Jawa pernah tak tanya. Iku ha. Nak la ilaha illallah nak ora tok dadine la ilaha. Resikonya tinggi. Daripada resiko wis digenti apa? Allah. Kula ya ora roh modifikasine piye pokoke wonten-wonten. Akhirnya nyari riwayat yang bukan la ilaha illallah tapi napa? Allah. Tapi apapun itu saya pastikan saya mohon semohon-mohonnya ikut Rasulullah. Gini ku nyebut Allah, Allah. Jangan saat itu, saya ulang lagi, saat itu jangan banyak berdoa sesuai penuduhan Nabi la yamutanna ahadukum illa wa wayusinudzanna napa billah. Tapi saat itu jangan pakai doa, karena kalau Anda pakai doa takutnya napa, takutnya Anda takut enggak mustajab. Lah kalau kata orang mustajab terus setan nyelinap, enggak ono gunane kowe dhisik nekani maulid, salat, saiki ora ngefek. Pas itu berarti kowe seudon mbek Allah.